memang berbahaya, siapapun bisa kena. Tapi jangan coba-coba dengan goyang Carlota. Kasih rame tempat acara, kasih DJ goyang gila. Dan tambahan deng minada, kasih saja deng minada. Oke, masuk dalam acara, kita goyang bersama. Jangan bikin kacau, kita goyang bersama-sama. Lanjutkan lagu ini, oke terkasih bunyi. Mari kita goyang bersama ke. Oke, masuk dalam acara, kita goyang bersama. Jangan bikin kacau, kita goyang bersama-sama. Lanjutkan lagu ini, oke terkasih bunyi. Mari kita goyang bersama ke. Inilah persembahan dari kami, Ram dan Anies Papi, fiturin remix Cayang Audio Puton. Remix. Dengar lagu goyang Carlota. Dengar lagu goyang Carlota. Inilah persembahan dari kami, Ram dan Anies Papi, fiturin remix Cayang Audio Puton. Remix. Dengar lagu goyang Carlota. Remix. Dengar lagu goyang Carlota.